Selama aku masih hidup di dunia, jangan berharap kau bisa lukainya. Jagalah dia selayaknya sang putri raja. Bersamamu untuk selalu kau sayangi, bukan untuk disakiti dan jangan pernah terbagi. Selama aku masih hidup di dunia, jangan berharap kau bisa milikinya. Kujaga dia selayaknya sang putri raja. Jangan pernah ku sakiti dan takkan pernah terbang.